si percayalah kau sayang akan isi hatiku. Cinta tak dapat kukatakan atau kulukiskan. Lihat, lihat sinar mataku lembut dan menusuk hatimu. Itu sinar cintaku padamu. Oh kasihku, oh sayangku, tiada kata-kata dapat kuberikan. Rasa jauh di dalam hati tak dapat kau meraba. Lihat, lihat sinar mataku lembut dan menusuk hatimu. Itu sinar cintaku padamu. Oh kasihku, oh sayangku, tiada kata-kata dapat